walaupun tulangnya tergeletak, terbuang, ini hukumnya tetap suci. Lijaroya nil adah birom yil admit tohir, karena wasya'ru makulin warisuhu idza ubina fi hayati. Ini kemudian kata ini diatofkan ke kata bait, ya, diatofkan ke kata bait, artinya ini masih membahas hal-hal yang suci. Jadi sya'ru makul artinya bulu, bulu dari hewan yang halal dimakan, dan ris ris ini juga bulu tapi terkhusus burung, ya. Jadi kalau sya'ar ini bulu hewan selain burung, bisa unta, bisa kambing dan lain-lain, dan kalau ris ini terkhusus bulu burung. Keduanya ini bila terlepas antara sya'ru dan ris, bila keduanya terlepas dari hewan di saat hewan itu masih hidup, maka hukumnya suci, ya, maka hukumnya suci. Dan tidak hanya di saat hidup sebenarnya, jika terlepasnya setelah mati, tetapi kematian itu disebabkan penyembelihan secara syariat, maka itu hukumnya juga sama, ya. Jadi kalau di Fathul Mu'in hanya dijelaskan terlepas di saat masih hidup, tetapi di kitab lain diberi tambahan atau setelah disembelih, ya. Jadi hewannya mati dikarenakan disembelih, kemudian bulu darinya terlepas, maka bulu-bulu itu hukumnya suci, ya, baik bulu burung maupun selainnya. Walau syakka fahuwa tohir, walau syakka fi sya'rin au nahwi ahwa min ma'kulin au min ghairi au halin fasala min hayyin au mayyit fahuwa tohir. Ini ada penjelasan tentang seorang yang ragu, ya, seorang yang ragu, ragu atas hal yang ditemukannya. Hal yang ditemukannya yaitu berupa rambut, berupa bulu ataupun yang lain. Dia menemukan bulu dari hewan, kemudian dia ragu apakah bulu itu berasal dari hewan yang halal dimakan atau tidak, ya. Ahwa min makul au min ghairih. Jadi seorang menemukan bulu burung misalkan, kemudian dia ragu apakah ini merupakan bulu burung yang halal dimakan atau tidak halal dimakan. Itu masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua, seorang yang menemukan bulu tapi dia ragu apakah bulu ini terlepas di saat masih hidup atau sudah mati, terlepas setelah sudah mati. Jadi permasalahan pertama keraguan dalam hal hewan tersebut, hukum hewan apakah halal atau tidak. Keraguan masalah kedua ini dalam hal apakah terlepas di saat hidup atau tidak. Jadi keraguan yang kedua ini sudah memastikan, ya, sudah memastikan bahwa bulu ini terlepas dari hewan yang halal dimakan, akan tetapi dia ragu apakah terlepasnya di saat masih hidup atau setelah mati. Dalam hal ini maka hukumnya suci, ya, maka hukumnya suci. Artinya keraguan ini tidak bisa menghukumi sesuatu yang ditemukan najis, karena memang tidak pasti, ini hukumnya tidak pasti. Wa qiyasuhu annal azma kadzalik wa bihi sarraha fil jawahir. Dari keterangan itu maka bisa dikiaskan tulang dari hewan, ya. Tulang ini hukumnya sama dalam hal keraguan tadi. Dalam arti andai kata seorang menemukan tulang kemudian dia ragu apakah tulang ini dari hewan yang halal dimakan dan disembelih. Jadi kalau tulang kan, kalau tulang itu penggambaran menemukan tulang hewan yang masih hidup kan sulit, ya. Jadi rata-rata menemukan tulang dari hewan yang sudah mati, ya. Jadi menemukan tulang, ada orang menemukan tulang kemudian dia ragu apakah tulang ini berasal dari hewan yang halal dimakan dan kematiannya disebabkan disembelih atau tidak, itu hukumnya suci. Jadi tulang ini dalam permasalahan keraguan di penjelasan tadi hukumnya sama dengan sebelumnya. Walaupun tulang ini dibuang ya, wa in kana marmiyan, walaupun tulangnya dibuang, artinya kita menemukannya tergeletak di sampah-sampah di tempat pembuangan, ini hukumnya tetap suci. Kenapa suci? Karena kebiasaannya seseorang itu membuang tulang yang suci ya. Ini penjelasan di anah ya. Jadi mengapa walaupun tulangnya tergeletak terbuang ini hukumnya tetap suci? Li jaroyanil adah biromil admit tohir, karena biasanya orang-orang yang melempar tulang itu tulangnya berupa tulang yang suci. Wa baidul maitati intasol labatohirun wa illa fanajisun, tulang bangkai bila wa baidu maitah, ini telur ya bukan tulang, telur bangkai bila telur itu mengeras maka hukumnya suci, dan bila tidak mengeras, bila isinya tidak mengeras dalam arti cair, maka hukumnya najis. Jadi kalau hewan yang mengeluarkan telur ini sudah mati, maka yang menjadi acuan hukumnya adalah keras atau tidak. Bila keras maka hukumnya suci, bila tidak maka hukumnya najis. Dan seharusnya kata ini wabaidu maitah ini sebenarnya kurang tepat ya, kurang tepat kalau diletakkan di setelah pembahasan bulu ya, karena sebelumnya kan sudah membahas telur ya, sebelumnya sudah membahas telur, jadi lebih tepatnya kata wabaidul maitah ini ditempatkan di kata wakada baidu wari makul tadi ya, kalimat pertama yang saya baca tadi itu sebenarnya lebih tepatnya langsung ditambah kata ini wabaidul maitah.